Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, uhayyikum bitahiyyatil islam wa hiya tahiyyati ahlil jannah wa tahiyyati ahlil jannati assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan kajian kita pada pekan yang lalu, masih pada rukun-rukun sholat. Di layar kita bisa lihat ada sebuah tabel yang saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau membuat tabel ini untuk menggambarkan ada empat mazhab yang mencoba menarik kesimpulan hukum dan rukun-rukun sholat yang mereka tetapkan itu ternyata tidak sama. Kalau kita perhatikan mazhab Hanafi yang pertama, mereka punya rukun hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 rukun sholat dalam pandangan mereka. Niat tidak termasuk rukun, walaupun tetap harus ada niat, tetapi tidak termasuk rukun. Kemudian i'tidal atau bangun dari ruku dalam pandangan mereka bukan termasuk rukun juga. Maka kadang-kadang sering kita lihat ada orang yang sholatnya habis ruku, bangun, i'tidal hanya sebentar saja, kemudian dia langsung sujud. Salah satu indikatornya adalah bahwa mazhab Hanafi ini tidak mengatakan bahwa i'tidal itu bagian dari rukun. Termasuk juga duduk di antara dua sujud tidak termasuk rukun, sampai kemudian salam, tertib, tumakninah dan seterusnya juga tidak termasuk rukun. Yang paling banyak menyebutkan rukun sampai ada 14 adalah mazhab yang kedua, mazhab Malik. Mulai dari niat takbiratul ihram, berdiri membaca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat atas Nabi, salam, tertib, dan tumakninah, seluruhnya ada dalam mazhab Malik ini. Mazhab Syafi'i, tumakninah tidak termasuk rukun tersendiri, tetapi dia merupakan yang ada di dalam setiap gerakan. Jadi misalnya ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, tidak dianggap sebagai satu bagian tersendiri. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, Malik dan Syafi'i ini sama, itu-itu juga. Cuma Syafi'i tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa tumakninah adalah rukun. Cuma setiap kali menyebutkan ruku, pasti dia bilang ruku dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, tasyahud dengan tumakninah, dan seterusnya. Mazhab Hambali, semuanya lengkap kecuali niat. Dalam pandangan mereka, niat tidak termasuk rukun, tetapi tetap harus dikerjakan. Cuma kalau orang tidak melakukan niat di dalam hati, tiba-tiba dia melakukan saja sholat itu, tidak merusak sholat, tidak termasuk sesuatu yang dikatakan tidak sempurna rukunnya. Nah ini insya Allah nanti kalau ada yang tertarik, saya bisa berikan dalam bentuk filenya, silakan nanti di download. Kalau nggak salah Masjid Asra mau bikin situs ya. Tadi baru ngobrol-ngobrol ya, apa namanya masjidastra.com atau bagaimana, atau perisai barangkali mau ikut. Maksud saya biar ini bisa tersampaikan dalam bentuk tulisan, Anda tidak perlu lagi menulis atau mengcopy, karena nanti bisa dibaca. Atau mungkin nanti kita bisa print out saja menjadi sebuah buku, sehingga setiap kali kita kajian bukunya tinggal dibawa. Baik, masalah takbiratul ihram kemarin sudah kita bahas. Berdiri juga sudah kita bahas. Kemudian masalah membaca surat Al-Fatihah juga sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Termasuk juga masalah basmalah, apakah basmalah itu dibaca secara sir atau tidak, atau bagian dari Al-Fatihah atau bukan, sudah kita bahas juga pada kesempatan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada rukun yang keempat, yaitu ruku. Nah, ruku adalah gerakan membungkukkan badan dengan kepala dan kedua tangan diluruskan ke lutut kaki. Dengan tidak mengangkat kepala, tapi tidak juga menekuknya. Kalau saya boleh ngambil contoh, boleh kan? Coba bisa ruku, misalnya. Nah, seandainya ini ditaruh air di sini, gelas di atasnya, maka gelas ini tidak tumpah, karena badannya tidak miring. Begitukan juga kepalanya tidak tertunduk ke bawah, atau juga yang nunduk, coba bisa. Nah, tidak begini, dan juga tidak mendongak ke atas. Nah, tidak begini. Karena kalau ditaruh papan begini, ditaruh water pass misalnya begitu, nah, air rasanya apa? Airnya akan pindah. Jadi dia lurus seperti ini. Inilah rukuk yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan tidak mengangkat kepala, tapi juga tidak menekuknya. Juga dengan meluruskan punggungnya, sehingga bila ada air di punggungnya, tidak bergerak karena kelurusan punggungnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Di dalam hadis disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aituhu idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Aisyah melaporkan bahwa saya melihat beliau, maksudnya Rasulullah, idza raka'a, kalau beliau sujud, amkana yadaihi, ya, beliau meletakkan, menempatkan tangannya, yadaihi min rukbatihi, pada kedua lututnya. Jadi dia menggenggam lututnya. Nah, nanti tinggal para ulama menafsirkan, menggenggamnya apa tangannya dibuka, apa tangannya ditutup, apa begini, nah itu lain urusan, ya. Tapi intinya tangannya menggenggam lutut, tapi bukan bagian belakang. Ada orang ruku begini, enggak, ruku ya di sini tangannya. Tangannya mau lurus begini atau mau terbuka atau mau mencengkram, yang pasti bukan begini, gitu ya. Bukan ngepel taruh di lutut, bukan. Untuk sahnya gerakan ruku, posisi seperti ini harus terjadi dalam beberapa saat. Itu yang dikatakan dalam mazhab Syafi'i dengan istilah tuma'nina. Tidak boleh hanya berupa gerakan dari berdiri ke ruku, tapi langsung bangun lagi. Harus ada jeda waktu sejenak untuk berada dalam posisi ruku. Ini disebut dengan istilahnya tuma'nina. Ada hadisnya. An Abi Qatadah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qila wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha wa la khushu'aha. Kata Nabi lewat Abu Qatadah, orang yang paling jahat, orang yang paling jelek, atau pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri ketika sholat. Ada yang bertanya, mencuri waktu sholat maksudnya bagaimana? Dijawab, orang yang tidak menyempurnakan rukuknya. Tidak, maksudnya menyempurnakan, tidak berhenti sejenak ketika rukuk. Ini kalau guru ngajar saya zaman dulu, orang Betawi bilang, lo rukuk apa kayak capung cebok? Gitu ya. Pernah lihat capung cebok ya. Jadi dia terbang, kena air, cut, lompat lagi gitu. Jadi bukannya berhenti sebentar, tapi dia cuma pada berada sejenak pada posisi itu, kemudian dia bangun lagi. Nah, yang seperti ini dikatakan aswa'un nasi sariqatan, manusia yang paling buruk ketika mencuri. Nah, para ulama fikih menyebutkan bahwa perbedaan rukuknya laki-laki dan wanita adalah pada letak tangannya. Kalau laki-laki melebarkan tangannya atau merenggangkan sikunya dengan perutnya, sedangkan wanita melakukan sebaliknya. Tetapi ini tidak ada kaitannya dengan contoh dari Rasulullah SAW. Ini menurut para ulama saja. Ya, kita bisa rujuk ke dalam kitab-kitab seperti Fathul Qadir jilid 1 halaman 193 sampai 2008, atau Abdul Mukhtar halaman sekian, Asy-Syarhus Shaghir dan seterusnya. Ini menurut kajian para ulama. Kenapa? Karena filosofinya laki-laki itu lebih menonjol. Jadi dia lebih zahir, lebih terlihat. Maka ketika dia rukuk pun dia melebarkan sayapnya. Sementara secara filosofi para wanita itu harus susah untuk dilihat. Maka antara jarak imam wanita dengan jamaahnya yang wanita juga pun tidak seperti jamaah laki-laki. Kalau laki-laki imam maju ke depan, kelihatan seluruh badannya. Tapi kalau perempuan, imamnya sesama jamaah perempuan itu nempel dengan makmumnya. Dan ketika dia rukuk pun dia tidak melebar begini gitu. Duduknya juga mungkin juga gak sila kali ya. Kayaknya gak enak dilihat gitu ya. Ibu-ibu duduk sila begini kan kelihatannya gak enak dilihat gitu. Nah tetapi ini bukan kaitan dengan masalah contoh dari Rasulullah. Misalnya menyebutkan kalau perempuan tidak boleh melebar harus begini. Nah tidak seperti itu. Baik, yang berikutnya adalah al-i'tidal. I'tidal adalah gerakan bangun dari ruku dengan berdiri tegap dan merupakan rukun sholat yang harus dikerjakan menurut jumhurul ulama. Kecuali pendapat al-Hanafiyah tadi yang kita lihat, yang agak tidak kompak sesama para ulama. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa i'tidal tidak termasuk rukun, melainkan hanya wajib. Kalau dibilang bukan rukun, dibilang wajib, berarti tetap dikerjakan sebenarnya. Cuma positioningnya bukan rukun. Seandainya tidak dikerjakan tidak membatalkan. Sebab i'tidal adalah konsekuensi dari tumakninah saja. Dan dasarnya, ada dasarnya juga. Allah kan menyebutkan di dalam Al-Quran, warka'u wasjudu. Tidak kan, warka'u wa'tadilu wasjudu. I'tidalnya tidak disebut. Rukuk dan sujudlah kamu, kan begitu. Nah, mazhab Abu Hanifah banyak sering menggunakan zahir nas. Ketika disebutkan warka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah, ya sudah berarti rukuk dan sujud. Berikutnya, sujud itu sendiri. Secara bahasa, sujud itu berarti al-khudu' atau at-tazallul atau al-mailu. Ya, al-khudu' ini apa namanya, merendahkan, sama dengan tazallul juga. Cuma kalau khudu' ini membungkukkan badan, at-tazallul merendahkan badan, al-mailu mencondongkan badan ke depan. Jadi tiga-tiganya sama. Sedangkan secara syar'i yang dimaksud dengan sujud, menurut jumhurul ulama, meletakkan 7 anggota badan ke tanah. Yaitu pertama wajah atau dahi, kemudian kedua telapak tangan, kedua ya, 1-2, berarti 2-3, kemudian lutut, 4-5, kemudian ujung jari kaki, ya, 6-7. Pensyariatan sujud sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 4 tulang, di atas 4 anggota. Apa itu? Alal jabhati. Yang pertama di atas jabhah. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Jadi dia alal jabhah itu kan jabhah kan dahi. Tapi ketika Nabi bilang alal jabhah, dia nunjuk hidung. Jadi kan kadang-kadang lucu ya hadis ini. Alal jabhah kan jabhahnya jilat dahi. Tapi ketika dia bilang alal jabhah, dia nunjuk hidungnya. Nah, sehingga para ulama mengatakan maksudnya adalah ya jidatnya juga, ya hidungnya juga. Gitu. Karena kalau orang Arab kalau sujud udah pasti jidatnya kena, hidungnya juga kena. Beda sama orang kita Melayu. Jidat bisa kena tanah, tapi hidung bisa nggak kena. Karena mungkin hidungnya agak kontak atau bagaimana ya. Gitu. Dan mereka bisa sujud pakai kacamata, ya kan? Karena apa? Karena dahinya sama hidungnya udah maju gitu kan. Jadi dahi kena, hidung kena, kacamata nggak kena. Kalau kita sujud pakai kacamata, bisa rusak kacamatanya. Dipas-pasin antara dahi dengan hidung biar ngepas, kacamatanya maju juga. Gitu. Makanya orang Indonesia kalau sholat kacamatanya dibuka. Kenapa? Biar hidungnya dapat. Karena kalau enggak ntar yang sujud kacamatanya. Wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadaini. Yang kedua, kedua tangan. Waruk bataini dan dua lututnya. Wa atrafil qadamaini dan kedua ujung dari telapak kakinya. Kedua ujung telapak kakinya, berarti jari-jarinya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini yang paling sering jadi bahan keributan. Sayangnya yang ribut bukan orang yang ngerti syariah, kadang-kadang yang kadang ngerti. Manakah yang lebih dahulu diletakkan, lutut atau tangan? Kan kalau orang mau sujud kan begini. Ada yang lututnya duluan, turun, baru tangannya. Begitu. Ada juga yang tangannya duluan. Tangannya dulu, baru lutut. Nah, mana yang benar? Kan ada kajian sholat sebagaimana sholatnya Nabi. Masing-masing kemudian bersikeras. Yang benar itu adalah yang seperti saya. Yaitu lututnya duluan, baru tangannya. Temannya menolak, enggak bisa. Yang benar tangan dulu, baru lutut. Nah, masing-masing mengeluarkan dalilnya. Padahal di kuburan enggak ditanya itu. Dalam masalah ini ada dua dalil yang sama-sama kuat. Nah, masalahnya ada dua dalil yang sama-sama kuat. Namun menunjukkan dua cara yang berbeda. Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat juga di kalangan para ulama. Kalau jumhur ulama umumnya mengatakan bahwa yang disunnahkan ketika sujud, meletakkan dulu kedua lutut di atas tanah, baru kemudian kedua tangan, baru wajah. Ketika bangun dari sujud berlaku sebaliknya, yang diangkat wajahnya dulu, kemudian kedua tangannya dan terakhir baru lututnya naik ke atas. Dalilnya An Wa'il ibn Hujrin qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi. Kata Wa'il bin Hajar, ya, aku melihat Nabi kalau dia sujud dia taruh dulu dua dengkulnya ini qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya. Wa idza nahada, kalau dia nahdah, nahdatul ulama, kebangkitan ulama, kalau dia bangkit dari sujud maksudnya, rafa'a yadaihi, dia angkat dulu kedua tangannya qabla rukbatayhi, sebelum lututnya. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 orang perawi hadis Al-Khamsah kecuali Imam Ahmad. Namun, nah, Al-Malikiyah berpendapat sebaliknya. Justru yang disunnahkan untuk diletakkan terlebih dahulu adalah kedua tangannya, baru kemudian kedua lututnya. Apa dalilnya? Dalilnya juga ada dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Kalau kalian sujud, jangan yabruk. Yabruk itu bahasa Indonesia-nya? Bukan duduk. Khusus untuk hewan, kalau dia dari berdiri ke posisi dia duduk begitu, itu apa bahasa Indonesia-nya? Duduk juga kali ya. Tapi khusus buat hewan, kalau bahasa Jawa apa Pak Ferbu? Hah? Neruk. Nah, itu bahasa Tegalannya itu begitu. Neruk begitu. Pokoknya susah nih, gak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Baroka itu, ya, baroka itu artinya ontak berdiri, kemudian dia berada pada posisi dia duduk di tanah, itu katanya mabruk, gitu. Ontak yang duduk, gitu. Kalau kita kan duduk begini, nah kalau dia kan duduk kayak berbaring begitu. Kalau ketemu sujud, janganlah kamu duduk sebagaimana duduknya ontak, kira-kira begitu. Wal yada yadaihi tsumma rukbatayhi, maka hendaklah dia letakkan kedua tangannya, baru kemudian kedua dengkulnya. Bila kamu sujud, jangan seperti duduknya unta, hendaklah kamu letakkan kedua tangan dulu, baru kedua lutut, ya. Karena kalau menurut hadis ini, yang namanya unta itu lututnya dulu, baru kaki depannya. Nah, jangan seperti itu. Tangannya dulu, baru lututnya. Jadi kan berarti kan kebalik dari yang pertama. Nah, di sini ada penjelasan. Ibnu Sayyid an-Nas berkata bahwa hadis yang menyebutkan tentang meletakkan tangan terlebih dahulu lebih kuat. Tangannya dulu lebih kuat. Namun menurut Al-Khattabi, dia mengatakan bahwa hadis ini lebih lemah dari yang sebelumnya. Maka demikianlah para ulama berbeda pendapat tentang mana yang sebaiknya didahulukan ketika melakukan sujud. Dan Imam Nawawi berkata bahwa di antara keduanya tidak ada yang lebih rajih, tidak ada yang lebih kuat. Artinya menurut beliau, dua-duanya sama kuat, dan sama-sama bisa dilakukan. Mau lututnya dulu boleh, mau tangannya dulu juga boleh. Tapi kalau mau wajahnya dulu mungkin agak susah. Wajahnya dulu baru tangan sama kaki, susah karena buat nahan nggak mungkin. Baik, berikutnya duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud adalah rukun menurut jumhur ulama dan hanya merupakan kewajiban menurut Al-Hanafiyah. Nah, posisi duduk ini adalah duduk istirash. Istirash yaitu duduk dengan melipat kaki ke belakang dan bertumpu pada kaki kiri. Ya, seperti yang sudah kita lihat lah, duduk tasyahud awal atau duduk antara dua sujud. Nanti ada lawannya namanya tawaruk, seperti yang kita sebut untuk sujud apa, duduk tahiyat akhir yang pakai miring. Maksudnya kaki kiri yang dilipat itu diduduki, sedangkan kaki kanan dilipat tidak diduduki, namun jari-jarinya ditekuk sehingga menghadap ke arah kiblat. Ya, bisa dikasih contoh, Pak Saiful? Duduk istirash. Jadi kan duduknya di atas kaki kiri, ini kaki kanan nggak didudukin, kaki kiri yang didudukin. Nah, kaki kanan itu tidak didudukin, kemudian jarinya itu menghadapkan ke kiblat. Jadi makanya ditekuk begitu. Ya. Kalau orang yang biasa apa namanya menekuk jari kakinya gampang bisa, tapi kadang-kadang ada juga yang nggak bisa, jadi lempeng aja dia. Nah, lempeng begitu. Enggak apa-apa juga, karena itu tidak termasuk rukun. Yang rukun itu adalah duduknya. Bahwa duduknya nanti mau seperti apa, tidak jadi masalah. Sunnahnya, afdalnya, seperti yang disebutkan dalam hadis, jarinya menghadap ke kiblat. Nah, gitu. Cuma, ya tergantung dari kemampuan setiap orang. Kalau jempolnya cantengan, susah itu. Ya, jempol cantengan, enggak bisa ditekuk-tekuk seperti itu. Baik, kemudian duduk tasyahud akhir merupakan rukun salat menurut jumhur ulama, tapi hanya kewajiban menurut Al-Hanafiyah. Nah, duduknya adalah tawaruk, ya, posisinya hampir sama dengan istirash, tapi kaki kiri tidak diduduki. Kalau tadi kan kaki kiri diduduki, ya kan? Tapi kaki kirinya kemudian dikeluarkan ke arah bawah kaki kanan, di bawahnya kaki kanan. Sehingga duduknya di atas tanah, tidak lagi di atas lipatan kaki kiri seperti pada istirash. Jadi duduknya di atas tanah sebenarnya. Karena kaki kirinya udah enggak diduduki lagi, malah kita belokkan di bawah kaki kanan. Itu yang dimaksud dengan istirash. Jadi ada dua istilah. Ada tawaruk, ada istirash, ada tawaruk. Nah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sama-sama berpendapat bahwa untuk duduk tasyahud akhir yang disunnahkan adalah duduk tawaruk ini. Ingat, disunnahkan. Jadi kalau kita duduk seperti tahiyat akhir kita begini, nah ini posisi begini sunnah. Kalau dibilang sunnah, seandainya tidak dikerjakan, tapi kita hanya begini saja, ya sudah sah. Karena yang penting duduknya, bukan istirash atau tawaruknya. Nah, kalau mau afdalnya, seperti ini. Ini afdal. Dan kita sejak kecil sudah diajarkan seperti itu. Sampai-sampai ada yang beranggapan kalau nggak begitu nggak sah. Nah, enggak. Itu adalah sunnahnya. Dan kita diajarkan oleh orang tua kita, guru ngaji kita, yang udah paling afdalnya lah. Sampai kadang-kadang kita juga suka lupa, kalau nggak yang seperti itu berarti nggak sah. Kayak wudu, kalau nggak kumur nggak sah. Gitu kan. Nah, padahal kumur bukan rukun. Kumur itu hanyalah sekedar sunnah saja. Menurut Al-Hanafiyah, posisi duduk tasyahud akhir sama dengan posisi duduk antara dua sujud, yaitu istirash. Nah, ini kalau mazhab Hanafi, nggak pakai miring duduk terakhirnya. Jadi, antara duduk di antara dua sujud itu, atau duduk tahiyat awal, atau duduk tahiyat akhir, semuanya sama. Yang penting duduknya bukan tawaruk atau istirashnya. Ada hadis yang menyebutkan, Anwa'il ibn Hujrin, Qadimtul Madinata, lianzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma jalasa istarasa rijlahul yusra wa wada'a yadahul yusra ala fakhidhihil yusra wa nasaba rijlahul yumna. Wa'il bin Hujr ini bukan orang Madinah, orang di luar kota Madinah, tapi kemudian dia datang ke Madinah khusus untuk melihat bagaimana caranya Nabi sholat. Nah, Aku datang ke Madinah, kata Wa'il, untuk melihat sholat Rasulullah SAW. Ketika beliau duduk, ya maksudnya tasyahud, beliau duduk istirash dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri dan menasabkan kakinya yang kanan. Menasabkan maksudnya menjulurkan kakinya yang kanan. Nah, ada pun al-Malikiyah sebagaimana diterangkan dalam kitab Asy-Syarh As-Shaghir menyunnahkan untuk duduk tawarruk baik pada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Ini jarang-jarang nih kita lihat. Ya. Kalau orang tasyahud awalnya dengan tasyahud akhirnya sama, yaitu duduknya yang masih lurus tadi, banyak kita lihat. Tapi kalau tasyahud awal udah miring, tasyahud akhir juga miring, nah ini jarang-jarang kita lihatnya. Tapi ada dalilnya. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah sholat dan akhirnya dengan duduk tawarruk. Jadi kayak tasyahud akhir kita umumnya, tapi untuk tasyahud awal. Jadi tasyahud awal dan tasyahud akhirnya miring dua-duanya. Dan kita lihat begitulah umat Islam memahami nas-nas yang ada. Dan memang nasnya itu sendiri memang sangat beragam. Mereka berbeda pendapat ketika mensahihkannya. Yang satu bilang yang ini yang lebih sahih, yang lain mengatakan yang itu yang lebih sahih. Masing-masing datang dengan hujahnya sendiri-sendiri. Nah, buat kita orang yang awam ini, kita sikoh kepada apa yang mereka katakan, tapi juga kita tidak merasa harus rendah hati atau rendah diri gara-gara tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh pendapat-pendapat itu. Apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru ngaji kita itu sudah benar, dan gak perlu lagi diutak-atik lagi atau mau dirubah lagi atau bagaimana, gak masalah. Karena semuanya adalah hasil ijtihad dari sekian banyak nas yang ada. Kalaulah misalnya kemudian kita suatu ketika datang pengajian, lalu ada ustadznya mengatakan, enggak, yang benar yang begini. Boleh gak kita berubah pendapat lalu kita ikuti apa pendapat dia? Boleh-boleh saja. Tapi dibalik, boleh gak kita gak mau ikuti pendapat dia, pakai apa yang diajarkan guru ngaji saya dari kampung? Ya juga boleh. Yang penting dua-duanya punya dalil. Yang penting dua-duanya punya hujjah, punya bagaimana cara mengambil kesimpulan. Masing-masing berhak mengklaim, saya ini loh yang lebih rajih, yang lebih kuat. Tapi masing-masing tidak berhak untuk mengatakan bahwa semua orang yang tidak seperti saya berarti sholatnya tidak benar. Ini juga tidak bisa diterima. Berikutnya yang merupakan rukun juga adalah salam. Tapi salam yang pertama, bukan salam yang kedua, karena salamnya ada dua. Salam pertama adalah fardu sholat menurut para fuqaha seperti Malikiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan salam yang kedua bukan fardu melainkan sunnah. Namun menurut Al-Hanabilah, kedua salam itu hukumnya fardu. Kecuali sholat jenazah, sholat nafilah, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Kalau bilang sujud tilawah, kita boleh sujud tilawah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, kalau di dalam sholat, enggak masalah sujud tilawah. Begitu kita baca ayat yang ada sajadahnya, kita langsung sujud sekali, bangun lagi, teruskan bacaan. Tapi kalau di luar sholat, maka kita disunnahkan ya untuk bersujud di luar sholat, tapi dengan syarat kita harus sudah suci dari hadas, punya wudu, kita menghadap kiblat di tempat yang suci, kemudian sujud, dan selesai sujud disunnahkan untuk salam. Nah, ini menurut Al-Hanabilah. Salam merupakan bagian dari fardu dan rukun sholat yang juga berfungsi sebagai penutup sholat, sebagaimana dalilnya An Ali bin Abi Thalibin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahu sholati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci sholat itu adalah suci, maksudnya berwudu. Yang mengharamkannya dari segala hal di luar sholat adalah takbir, wa tahrimuha, dan yang mengharamkannya adalah salam. Menghalalkannya adalah salam. Setelah salam kita sudah halal melakukan beberapa kegiatan yang lain. Nah, menurut Asy-Syafi'i minimal lafaz salam itu adalah assalamu alaikum, cukup sampai di situ. Minimal. Sedangkan menurut Al-Hanabilah salam itu harus dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. tidak disunnahkan untuk meneruskan dengan lafaz wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak pakai wa barakatuh. Nah, ini yang kalau enggak salah yang sering kita dengar seperti itu. Saya enggak tahu di sini kalau imam biasanya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jarang yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti keasikan dia langsung innalhamdalillah gitu kan. Ali bin Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayad khaddihi. Adalah Rasulullah sallallahu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai terlihat putihnya khaddihi. Ya, pipinya yang putih itu kelihatan dari belakang. Artinya beliau nengoknya sampai betul-betul nengok ke kanan, sampai betul-betul nengok ke kiri, dan terlihat jelas oleh para makmum. Dan terakhir adalah tumakninah, yang merupakan rukun juga dari Hudzaifah, bahwa beliau melihat seorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ketika telah selesai dari sholatnya, Rasulullah memanggil orang itu dan berkata kepadanya, kamu belum sholat. Ma sallaita walau mutta mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu alaiha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata Rasulullah kamu belum sholat? Karena tadi itu dia sholat kayak cakung cebok, ya, ruku tidak sampai lama, sebentar saja, bahkan hanya gerakan yang tidak berhenti, ruku tidak sujud terus begitu. Kata Rasulullah, ma sallaita, kamu belum sholat. Bila kamu mati, maka kamu mati bukan di atas fitrah yang telah Allah tetapkan di atasnya risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu. Berarti para ulama mengatakan berhenti sejenak itu adalah rukun sholat. Kalau tidak dikerjakan, belum sholat. Dan kalau belum sholat, mati. Matinya seperti orang bukan dalam keadaan Islam. Baik, itu sampai di situ tertib. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada ya? Langsung aja. Baik, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini. Semoga materi ini bisa diterima oleh kita semua dan bisa kita jalankan sebagai sebuah tuntunan atau ajaran demi kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada yang mau nyampaikan pertanyaan tentang apa yang tadi dibahas? Dari tabel ini, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.